Mitra Bisnis, Ketua Umum Apindo, Sofian Wanandi mengatakan, kalangan investor mulai resah dengan aksi provokatif unjuk rasa buruh yang semakin sering terjadi dan merugikan semua pihak. Buruh menuntut sejumlah hal, mulai dari kenaikan upah sampai yang terakhir penghapusan sistem outsourcing. Pengusaha meminta pemerintah serius menangani masalah ini agar iklim bisnis di tanah air menjadi lebih enak dan maju. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Rekson Silaban. Pak Rekson, apa komentar Anda? Keresahan pengusaha itu bisa kita pahami, tapi soalnya kan akar dari masalah ini kan pemerintah yang tidak tegas. Misalnya penyimpangan berbagai undang-undang kan marak nih, apalagi di daerah-daerah. Jadi pengawasan tidak jalan. Upah minimum yang harusnya 1.700.000 misalnya dikasih masih di bawah. Ini itu banyak sekali. Orang yang seharusnya permanen pekerjaannya dibikin kontrak terus, di outsourcing. Terus tidak ada tindakan yang memadai, yang cukup keras dari pemerintah. Jadi ini akhirnya buruh resah. Jadi kepada gimana lagi, apakah mau didiamin ini cerita ini. Mereka tahu bahwa memang akan banyak perusahaan-perusahaan yang baik-baik jadi korban dengan ancaman unjuk rasa ini. Tapi mau apa lagi? Rekor penyimpangan terhadap undang-undang itu dari tahun ke tahun marak. Pelanggaran kebebasan berserikat tambah. Jadi ini yang membuat sebenarnya buruh juga dilematis. Kan apakah harus mendiamkan, terus berkompromi untuk kasus ini, atau bersuara? Nah, pemerintah seharusnya melihat kalau ada tren bahwa banyak pengusaha yang akan menjadi relokasi, atau banyak misalnya pengusaha tidak mau invest di Indonesia, ini kan pemerintah harus menyelamatkan, harus sebagai fasilitator. Jadi saya menegaskan, saya tidak suka ada aksi-aksi yang kekerasan ya. Saya tidak pernah mendukung misalnya ada serikat buruh membuat kekerasan kepada pengusaha, membakar atau merusak. Itu bukan aksi yang kita rekomendasikan. Jadi saya sangat menyesalkan kalau itu terjadi, karena itu dampaknya nanti jadi lain. Kita meminta hal-hal yang murni, itu bisa dipidana, kan dikriminalisasi atau publik tidak mendukung kita lagi. Lalu kalau menurut Bapak, apakah regulasi yang mengatur tentang perburuhan di Indonesia ini sudah sesuai? Atau harus ada yang diubah, Pak? Ya, artinya relatively sebenarnya sudah oke lah. Yang soal-soal infrastruktur kurang, perpajakannya dan bunga suku banknya kita masih tinggi, itu sesuatu yang bisa dirundingkan dari hari ke hari. Tapi maksud saya sekarang implementasi hukum di Indonesia ini yang tidak jalan. Dan ketegasan dari pemerintah untuk mengawasi undang-undang itu. Kita tidak meminta undang-undang baru sebenarnya. Tapi kenapa pula pusat tidak berani melakukan pengawasan. Lalu win-win solution seperti apa yang harus diambil pemerintah bagi buruh maupun pengusaha? Ya, buruhnya ditanya, kamu mau apa? Apa solusi yang kamu pengen tawarkan? Terus nanti alternatif itu ditawarkan juga ke pengusaha, duduk tripartit. Mungkin saja tidak semua hak permintaan buruh dipenuhi, tapi ada di 5 permintaan. Contohnya tahun ini kan bisa dipenuhi 1 dulu atau 2 dulu. Jadi jangan seperti hanya menampung-menampung, harus ada solusi dulu, nah dari situ kita berangkat. Sekarang kan tinggal keberanian mengambil langkah bahwa yang mengakibatkan masalah paling utama di Indonesia ini tentang upah, kedua tentang penyimpangan status kerja, yang ketiga tentang jaminan sosial. Jadi kita berangkat dari yang paling banyak masalah. Jadi 3 masalah utama ini dulu dituntaskan, karena nggak semua bisa kita tuntaskan. Tapi maunya ada satu masalah yang bisa kita tuntaskan, karena selama 5 tahun terakhir ini tidak satu pun masalah yang dituntaskan. Satu isu penting terhadap outsourcing sudah diskursus selama 10 tahun. Demikian Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Rekson Silaban. Saya Wendy Lim.